السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita lanjutkan kajian kita, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di ruangan musola ini adalah untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'al fi Jihadid Daf'i. Pada pekan lalu sudah kita bacakan contoh yang kedua tentang penerapan kaidah man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Kita lanjutkan wa aktafi bihadainil misalaini khasyat at-tatwili. Saya cukupkan dengan dua contoh ini, contoh pertama tentang Ibnu Arabi, tokoh Wahdatul Wujud, dan kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haitami, ulama yang menyatakan istighatsah bighairillah bagian dari perkara yang sunnah. Khasyatat tatwili. Saya cukupkan dengan dua contoh ini karena khawatir akan panjang, akan sangat panjang. Wal amtilatu kathiratun jiddan ala hadzal manhajil mustaqimi li ulama'il millati wa a'immatid dini. Dan contohnya sangat banyak. Contoh yang berada di atas manhaj yang lurus ini dari kalangan ulama Islam, para imam-imam dalam agama Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Ada banyak ulama lainnya yang berpendapat mungkin mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami, bahkan dia hidup sebelum Ibnu Hajar. Misalnya Imam Taqiyuddin As-Sukki yang notabene-nya adalah murid dari Imam Az-Zahabi. Dia juga cukup keras dalam masalah istighatsah bighairillah. Dianggap itu sunnah dan dia juga sangat menyerang Ibnu Taimiyah sampai ditulis bantahannya oleh Imam Ibnu Adil Hadi. Kemudian berikutnya di antara perkara-perkara yang menjadi andalan kelompoknya Abu Maryam Al-Mukhlis ya, disebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama masalah udzur fil jahal. Kemudian yang kedua tafriq at-tafriq bainal kufri wasyirki. Kemudian yang ketiga kaidah man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Kemudian yang keempat di sini disebutkan mas'alatul asma'i wal ahkam allati katsiran ma yatasyaddaquna biha. Perkara keempat yang sering menjadi andalan mereka adalah apa yang dikenal dengan masalah asma dan ahkam. Nama-nama muslim, musyrik, kafir, munafik, zindik, fasik, dan seterusnya. Juga ahkam halal darahnya, atau terjaga darahnya, halal hartanya, atau terjaga hartanya, dan lain sebagainya. Bisa mewarisi, tidak bisa mewarisi, bisa dinikahi, tidak bisa dinikahi, dan lain sebagainya. Allati katsiran ma yatasyaddaquna biha, yang banyak, yang sering kali mereka gembar-gemborkan. Tasyaddaqo itu ngomong dengan sepenuh mulutnya, artinya. Wala yafqahuna haqiqataha, namun mereka tidak memahami hakikatnya. Kama saubayyinuhu fi mawdi'in akhara insyaallah ta'ala, sebagaimana yang akan saya terangkan dalam tempat yang lain insyaallah. Mungkin Allah alam apakah mungkin risalah ini ada lanjutannya atau bagaimana, Allah alam. Fala yasta'jilul ikhwatu wal yasbiru, maka janganlah ikhwan-ikhwan tergesa-gesa, dan hendaklah mereka bersabar. Innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Asma dan ahkam, kalau sudah mengkaji masalah itu seakan-akan intinya tauhid sudah ketemu, padahal asma dan ahkam ini pada prakteknya nanti banyak berkaitan dengan fikih peristiwa qada. Apakah orang ini sudah dianggap murtad atau belum? Bagaimana status nyawa, harta dan kehormatannya? Boleh diwarisi atau tidak? Boleh dinikahi atau tidak? Dan sebagainya, yang itu banyak kaitannya dengan qada. Dan prakteknya pun tentunya harus melihat pada sunnah Nabi SAW dan para Khulafaur Rasyidin, bagaimana generasi salaf dahulu mempraktekkan asma dan ahkam itu. Kalau secara teori orang kafir kalau sudah mendengar berita tentang Islam, maka secara teori dia dianggap telah sampai kepadanya hujah, dakwah telah iqamatul hujah telah terjadi, sehingga kalau dia tidak masuk Islam dianggap kafir, langsung bisa diperangi tanpa perlu didakwai lagi. Secara teori belajar fikih atau belajar akidah mungkin begitu, tapi kalau kita belajar sirah, bagaimana penerapannya di zaman Rasulullah SAW, bagaimana penerapannya di zaman Khulafaur Rasyidin, tentu tidak segegabah itu. Bagaimana misalnya dalam peristiwa perang Khaibar, jelas perang Khaibar itu yang diperangi Yahudi. Jangankan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu Rasulullah belum lahir aja sudah tahu ajaran yang akan datang Nabi yang terakhir, dan mereka tahu persis Islam. Apalagi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beberapa orang Yahudi, misalnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang masuk Islam, mengajak para pendeta lainnya masuk Islam. Itu secara teori hujah telah tegak kepada mereka, apalagi nanti terjadi perang Bani Qainuqa, kemudian dilanjutkan perang Bani Nadir, baru terakhir kali terjadi pengusiran Bani Quraidah pasca perang Uhud tahun kelima Hijriah, perang Ahzab tahun kelima Hijriah. Itu 2 tahun setelah itu baru terjadi perang melawan Yahudi di Khaibar. Secara teori sudah ribuan kali iqamatul hujah itu terjadi pada orang-orang Yahudi, tapi dalam perang tidak semudah itu. Rasulullah itu perang berhari-hari, ganti gonta-ganti komandan perang. Tidak ada yang sukses. Ketika terakhir kali ditunjuk Ali bin Abi Thalib itu perintahnya oleh Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Maka perintah Rasulullah SAW, unfud ala rislika, berjalanlah dengan tenang, perlahan-lahan, hatta tanzila bisa hatihim, sampai kamu tiba di halaman benteng mereka. Kemudian diperintahkan untuk mengajak mereka masuk Islam. Padahal itu sudah perang berkali-kali, berhari-hari. Yang syahid sudah berapa, yang luka-luka sudah berapa, didakwai lagi. Begitu juga ketika perang melawan Romawi atau Persia umpamanya, sejak Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah diteken, surat dakwah Rasulullah SAW sudah sampai ke Persia, ke Romawi. Tapi ketika terjadi perang dan lain-lain, ada lagi utusan-utusan dakwah itu. Bagaimana sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut, Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya mengutus utusan dakwah kepada Kultum, terjadi diplomasi dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Prakteknya tidak sesederhana yang tertulis di kitab-kitab akidah maupun kitab-kitab fikih. Perlu kita lihat juga bagaimana prakteknya di zaman Nabi SAW, di zaman para Khulafaur Rasyidin. Maka tidak bisa dipahami tekstual apa adanya, di buku tertulis begini, kitab akidah bilang begitu, kitab fikih bilang begitu. Perlu juga dilihat prakteknya. Karena bagaimanapun teori itu sebaik-baik kedua-duanya adalah praktek pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Kemudian masalah berikutnya yang sangat mereka andalkan, iddi'a'ul ijma'at wal qat'i wal yaqin kama asyarna ila zalika. Klaim ijma'. Klaim qat'i dan yakin, seperti yang telah kami isyaratkan, seperti yang sudah kami tunjukkan pada beberapa pembahasan sebelumnya. Misalnya klaim orang kalau berbuat syirik maka langsung disebut musyrik, sekalipun dia sudah sah masuk Islam, tanpa memandang apakah dia ada uzur atau tidak. Pokoknya berbuat syirik kalau tidak mukhraf maka musyrik. Ini ijma ulama dakwah najat namanya. Awal-awal sudah disebut ijma, sehingga orang ketakutan duluan mendengarnya. Padahal pada prakteknya juga tidak seperti itu. Dan lain sebagainya. Ijma ulama berpendapat tidak ada udzur bil jahal dalam masalah syirik akbar, tanpa dirinci syirik akbar yang seperti apa. Misalnya nanti ketemu Ibnu Hazm yang justru memberikan klaim ijma yang berbeda. Ibnu Hazm abad 5 Hijriah bilang ada ijma, ada udzur. Sementara ini ulama abad 12, 7 abad setelahnya bilang ijma tidak ada udzur. Makanya udzur-udzuran. Inilah klaim ijma yang perlu kehati-hatian, karena namanya mengklaim ijma itu perlu membuktikan dia sudah mendapatkan informasi dari seluruh ulama Islam mujtahid yang itu pada zaman dia, dan itu pada zaman sekarang sangat sulit tercapai yang seperti itu. Bahkan banyak ulama menyatakan ijma setelah zaman sahabat itu mustahil, kecuali dalam perkara-perkara yang sangat-sangat mutawatir. Sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, begitu mungkin ijma, tidak mungkin ada ikhtilaf. Tapi yang selain yang jelas-jelas begitu, selain haramnya syirik, haramnya zina, haramnya mencuri dan lain sebagainya, sulit tercapai ijma. Wa qabla dzalika kullihi fitnatullahi ta'ala lahum wa idlaluhu subhanahu lahum wa man'uhu iyahum anil huda illa ayyasha'a subhanahu. Dan sebelum itu semua, ya sebelum masalah-masalah yang membuat mereka berbeda dengan mayoritas umat tadi adalah fitnatullahi ta'ala lahum. Allah menguji mereka, menimpakan ujian kepada mereka. Wa idlaluhu subhanahu lahum. Allah menyesatkan mereka. Wa man'uhu iyahum anil huda. Dan Allah mencegah mereka dari petunjuk. Illa ayyasha'a subhanahu. Kecuali kalau Allah berkehendak. Wa huwa malikul mulki jalla wa'ala. Dan dialah raja, seluruh raja, raja pemilik kerajaan yang maha agung dan maha tinggi. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'u. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Tidak ada ilah selainnya dan tidak ada rab selainnya. Nas'aluhu azza wa jalla ayyadiyana wa iyyahum ilal haqqi was-shawabi wal khairi wal falahi amin. Kita memohon kepadanya azza wa jalla agar memberi kita petunjuk, juga memberi mereka petunjuk kepada al-haq, as-shawab, kebenaran, ketepatan, kebaikan dan keberuntungan. Amin. Ini perkara yang keenam ya, dari beberapa perkara yang disebutkan menjadi ismah penjaga agar kita umat Islam tidak terpengaruh, tidak terkena, terbawa-bawa oleh kesesatan Abu Maryam Al-Mukhlib dan kelompoknya. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u, yang ketujuh ya, penjaga yang ketujuh, ma'rifatu anna ha'ula'il qawmi jahalatun wa kazabatun aidho wa ashabu akhlaqin sayyi'atin fasidatin. Agar kita terlindung dari kesesatan mereka, yang ketujuh adalah hendaknya kita mengetahui bahwasanya kaum itu Abu Maryam Al-Mukhlib dan pengikutnya adalah jahalatun, orang-orang yang bodoh. Wa kazabatun aidon, dan juga orang-orang yang berdusta. Jahalah jamak dari jahil, kadabah jamak dari kadib. Wa ashabu akhlaqin sayyi'atin fasidatin, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk dan rusak. Wa annahum ma utu fil ghalibi illa min fasadin fi niyatihim niyatihim wa qulubihim wa amradin dafinatin. Dan bahasanya mereka ma utu, tidak terkena kesesatan tadi, fil ghalibi, biasanya orang seperti mereka itu tidak tersesat illa, kecuali min fasadin fi niyatihim, karena adanya kerusakan dalam niat mereka. Wa qulubihim, adanya yang rusak dalam hati mereka. Wa amradin dafina, dan penyakit-penyakit yang terpendam, penyakit-penyakit yang tercokol di dalam hati. Dafinah madfun, terkubur, terpendam. Minal ujubi, penyakit terpendam itu apa? Ujub. Ujub itu membanggakan kemampuan dirinya. Orang kalau tidak punya kehebatan tidak ujub. Orang biasa ujub karena dia merasa hebat dan punya kelebihan. Ini penyakitnya orang hebat begitu. Wal ghurur, dan terpedaya, tertipu. penting itu membaca setidaknya Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, atau kalau berani Iya Ulumuddin pada bab Ghurur Ujub, ini sangat penting dibaca. Wa talabil uluwi 'alal khalqi, dan mencari ketinggian, keunggulan atas makhluk, atas orang lain. Wa tarafu, dan mengangkat dirinya, merasa tingginya, merasa dirinya tinggi. Wal kibri, dan kesombongan. Wal iyadu billah, na'udzubillah. Ini mungkin perkara hati ya, tapi paling tidak indikasinya mengarah ke sana. Orang bisa punya akhlak seburuk itu, orang bisa sangat berdusta seperti itu, karena pada biasanya memang ada penyakit-penyakit hati yang tersembunyi, yang sifatnya penyakit yang kalau menurut istilah Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Kabair, Al-Batinah, dosa-dosa besar yang sifatnya batin, perkara hati ya. Ujub, hurur, kibar ya. Merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, dan ingin tampil mengungguli orang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka menyimpang, Allah pun simpangkan, Allah pun selewengkan, Allah pun gelincirkan hati mereka. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Allah menghalangi, mendindingi, memasang sekat antara seseorang dengan hatinya, sehingga dia tidak bisa menguasai hatinya lagi. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya Allah dan hanya kepadanya semata, kepada Allah semata kalian akan digiring, akan dikumpulkan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Zalim di sini tentu pengertiannya orang-orang kafir. Tapi orang zalim sebesar apapun kezalimannya punya bagian dari ayat ini. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innallaha la yahdil qaumal fasikin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fa amma jahluhum fa zahirun jiddan ma'rufun, adapun kebodohan mereka maka zahirun jiddan, sudah nampak sekali, ma'ruf, sudah dikenal luas. Fa aktsaruhum la ya'rifu minal ilmi wa fununihi wa adawatihi syai'an, sebagian besar mereka pengikutnya Abu Maryam Al-Mukhlid ya, tidak mengetahui ilmu, wa fununihi, dan bidang-bidang ilmu, disiplin-disiplin ilmu, wa adawatihi, dan ilmu-ilmu alatnya, syai'an, sedikit pun. Kadang tidak tahu bahasa Arab, kadang tidak tahu ilmu alat, entah ilmu hadis, entah ilmu usul fiqh, entah ilmu Al-Quran. Kadang juga bidang lainnya, funun ya, beberapa disiplin ilmu. Walam yatlubu ilman yusammauna bihi talabata ilmin aslan, dan mereka tidak menuntut ilmu yang dengannya mereka bisa disebut talabata ilmin, para penuntut ilmu aslan ya, sama sekali belajarnya bukan belajar ala talabatu ilm, para santri, para mahasiswa, para pelajar yang memang mengikuti tata cara yang khas, namanya santri talabatul ilmi ya, di mana-mana belajarnya dari yang muda naik makin sulit, dari yang kecil naik makin besar, dari dasar sampai akhirnya dari pondasi sampai naik ke atap. Itu caranya orang belajar, mulai dari matan, kemudian sarang matan yang ringkas-ringkas, baru mutawal dari jenjang dasar, kemudian menengah sampai atas dan sebagainya, ada jenjang-jenjangnya. Tapi mereka ini lam yatlubu ilman yusammauna bihi talabata ilmin aslan, tidak belajar ilmu dengan cara yang membuat mereka bisa disebut talibul ilmi, tidak mengikuti jenjang-jenjang itu, maunya loncat-loncat. Baru bisa baca Al-Quran, sudah membacanya kitab-kitab induk tanpa mengetahui alat-alatnya, gerubak-gerubyuk, tidak bisa membedakan ini istimbat yang benar, ini istimbat yang keliru dan lain sebagainya. Wala aqadul ilma bi tariqin sahihin mu'tabarin, dan mereka tidak mengambil ilmu dengan cara, dengan jalan yang benar dan diakui. Di kalangan ulama biasanya belajar suruh menghafal matan yang ringkas-ringkas, nanti tetor ke ustadz, baru ustadznya nanti yang menjelaskan. Dan sebelum lulus itu tidak boleh pindah ke matan lain atau kitab lain yang lebih berat. Standarnya orang belajar di mana-mana seperti itu. Kalau pelajar pemula, dia tidak mungkin belajarnya kepada syekhnya langsung, pasti kepada santri yang agak senior yang ditunjuk oleh syekh. Di mana-mana juga begitu ya. Halaqahnya juga dimulai dari dasar. Tidak mungkin halaqah pertama langsung Fathul Bari. Tidak ada ulama ngajar caranya begitu. Mesti pakainya yang ringan-ringan. Sama ya, mesti hadis arba'in, naik-naik nanti humdatul ahkam atau bulughul maram dan seterusnya. Tapi mereka cara belajarnya tidak cara begitu, langsung baca-baca, bahkan sering banyak dari internet saja. Wa ra'isuhum wa kabiruhum al-mukhlifu wa inkana qad urifa bi talabil ilmi wa takallumi fil ilmi mundu muddatin illa annal ulama'a wa talabatal ilmi ya'rifuna naqsahu wa ujubahu wa ghururahu wa mujazafatihi wa tanattu'atihi wa tahakkumahu wa khurujahu an usulil ilmi wa da'fahu fi arabiyatihi wa fahmihi liluwatil Qur'an. Adapun pemimpin mereka, tokoh besar mereka, Al-Mukhlif, Abu Maryam Al-Mukhlif, wa in kana qad urifa bi talabil ilmi, sekalipun dia dikenal menuntut ilmu, wa takallumi fil ilmi, dan dia juga dikenal berbicara dalam ilmu, berceramah, misi pengajian dan lain-lain, mundu muddatin, sejak beberapa lama, illa annal ulama'a wa talabatal ilmi, akan tetapi para ulama dan para penuntut ilmu, ya'rifuna naqsahu, mengetahui kekurangannya, wa ujubahu, sifat ujub dia, wa ghururahu, sifat ghurur dia, terpedayanya dia, wa mujazafatihi, dan mujazafah. Mujazafah itu nebak-nebak, duga-duga, main duga-duga, tidak dibangun di atas penelitian yang serius. Watanab tu'atihi, dan sikap berlebihan-lebihan dia. Watahakumahu, sikap tahakum ya. So, ahli hikmah. So, ulama. So, bijaksana. Wa khurujahu an usulil ilmi, dan keluarnya dia dari pokok-pokok ilmu. Wa dha'fahu fi arabiyatihi, dan kelemahan bahasa Arab dia. Wa fahmahu li lughatil Qur'an, dan lemahnya dan pemahaman dia ya. Lemahnya pemahaman dia terhadap bahasa Al-Qur'an. Apalagi kalau pengikutnya ya, orang ajam taunya baca terjemahan. Setiap kali disebutkan ada ayat layak lamun, mereka tidak mengetahui, oh ini bodoh berarti. Dalam bahasa Arab, dalam syariat yang disebut layak lamun ini tidak mesti orang tidak tahu ilmu. Layak lamun itu kadang orang berilmu tapi melanggar ilmunya, itu namanya juga layak lamun. Dan lain sebagainya. Ada bahasa-bahasa yang itu hanya diketahui oleh para ulama yang mendalam bahasa Arabnya. Sampai-sampai ya, dalam salah satu syarat menafsirkan Al-Quran itu dia punya pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab. Tidak hanya i'rabnya, tidak hanya nahwu dan sorofnya, tapi juga tentu balaghahnya ya, zauq lughawinya. Sense of language, perasaan apa? Perasaan kebahasaannya. Termasuk menguasai ya tentunya syair-syair jahiliyah yang masih asli bahasa Arabnya. Wa ya'rifuna allam yatalaqqal ilma ala masyayikha ma'rufina mutqinin. Dan para ulama, para penuntut ilmu mengetahui bahasanya al-mukhlif lam yatalaqqal ilma, tidak menerima ilmu secara langsung, belajar ilmu secara langsung ala masyayikhi ma'rufina mutqinin, dari para ulama yang terkenal, para ulama yang dikenal keilmuannya, mutqinin, dan ulama-ulama yang itqan, yang tekun ya, yang kapabel. Wa innama umdatuhu ala qiraatil kutubi, tapi andalan utamanya, pegangan utamanya Abu Maryam al-Mukhlif adalah membaca-baca buku. Duna ayyakuna lahu ta'sisun jayyidun yamna'uhu anisyafati, tanpa memiliki ta'sis, pendasaran yang bagus yang mencegah dia dari syatot, kekeliruan. Syatoto itu cerebre mana awalnya. Au tarikhun hasanun fil i'tidali wal istidadi wa kasratil isabati fil ilmi, atau tidak memiliki catatan sejarah yang baik, background yang baik dalam hal apa? Fil i'tidal, sikap moderat. Wal istidad, mencari ketepatan. Wa kasratil isabati fil ilmi, dan banyaknya ketepatan dia, kebenaran dia dalam masalah ilmu. Was'alu anhu ahlal ma'rifati mimman arafuhu wa sami'u lahu aw qara'u. Dan tentang dia, tentang Abu Maryam al-Mukhlif itu, silakan bertanya kepada ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengerti betul. Mimman arafu, dari kalangan orang-orang yang mengenal langsung Abu Maryam al-Mukhlif. Wasami'u lahu, atau mendengarkan ceramah-ceramah dia. Au qara'u, atau membaca tulisan-tulisan dia. Ada situsnya, sampai lupa apa dulu. At-Tauhid Al-Khalid. Punya situs Abu Maryam al-Mukhlif ini namanya At-Tauhid Al-Khalid. salah satu buku tulisannya di situ bukti-bukti kesesatan kambing Al-Qaidah. Itu seru. Ya tahu mungkin bang, barangkali pengunjung terbayanya CIA itu apa ini nggak tahu. Wa ammal amatu wal jahalatu minal muslimin. Ya kalau mau bertanya tentang Abu Maryam Al-Mughlib, tanya kepada para ulama, para thalabatul ilmi yang mengerti langsung dia, mendengar ceramah dia atau membaca tulisan-tulisan dia. Wa ammal amatu wal jahalatu minal muslimin. Adapun orang-orang awam dan orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin, fala ya'rifuna maqamatin nasi fil ilmi, maka mereka tidak mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam hal ilmu. Bagi dia Abu Maryam Al-Mughlib ya, sama Syahadiyatullah itu ya standar, sejajar, selevel. Satunya bisa bahasa Arab, satunya juga bisa bahasa Arab. Asal bisa gitu ya, satunya bisa keluarkan dalil, satunya juga bisa keluarkan dalil. Ya orang awam kan taunya gitu, ini banyak dalilnya. Nggak lihat ini bagaimana cara memahami dalil itu. Ya kalau cuma mengeluarkan dalil ya, semua kelompok bid'ah juga pakai dalil. Bahkan orang Widatul Wujud pun ya, karena mereka punya banyak ulama juga, sampai ngarang Al-Quran 30 juz, tafsir ya, tafsir Al-Qur'an, mereka juga punya dalil ya. Cuma bagaimana cara memahami dalil itulah yang memerlukan ilmu, bukan sekedar tahu bahasa Arab dan sebagainya. Fahadha kabiruhum wa ra'isuhum wa muftihim wa muallimuhumud dalal. Inilah pemimpin mereka, pembesar mereka, pemimpin mereka, mufti mereka, dan orang yang mengajarkan kesesatan kepada mereka. Faqaifa bisigharil atba'i, maka bagaimana lagi dengan orang-orang junior-junior yang para pengikut. Innahum ibaratis an zulumatin ba'duha fauqa ba'din minal jahalat wal amayat wa qillatil ma'rifah wa faqdil basirah. Kalau Abu Maryam Al-Mughlibnya seperti itu ya, bagaimana lagi para junior pengikutnya. Mereka adalah ungkapan tentang kegelapan di atas kegelapan. Zulumatin ba'duha fauqa ba'din ya, kegelapan yang bertumbuh-tumbuh. Minal jahalat, dari kebutuhan-kebutuhan. Wal amayat, kebutaan. Wakilatil ma'rifah, sedikitnya ma'rifah. Wafadil basiroh, dan hilangnya basiroh. Fadlan ansairil amradiz zahirati fihim liman arafa halahu. Fadlan, apalagi ansairil amradiz zahirah, penyakit-penyakit zahirah yang nampak lainnya, yang jelas lainnya ya, fihim, yang ada di tengah mereka. Liman arafa halahu, bagi orang yang mengetahui kondisi mereka. Insyaallah seperti ini ya. Repotnya orang awam, orang bodoh dari kalangan kaum muslimin tidak bisa mengetahui tingkatan orang dalam masalah ilmu. Dikiranya ulama itu satu tingkat, dikiranya sipulan dan sipulan itu, si A dan si B itu sama-sama tingkatannya. Tidak bisa umpamanya menilai, tidak bisa mengukur tingkatan para ulama salaf banyak dengan ulama kholaf, tidak bisa mengukur, membandingkan ini ulama mujtahid, ini mukhalid, ini santri biasa, ini kiai. Tidak bisa kalau orang awam, taunya pokoknya bisa statistik bahasa Arab. Nah inilah repotnya ya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.